Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Ya ayyuhalladhina amanu attaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu attaqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa sharral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin fin nar. Ikhwana fid din rahimani wa rahimakumullahu jami'an, kita lanjutkan kembali, yaitu kita masih pada poin yang sebelumnya, yaitu sawarif yang ke-28 yang disebutkan oleh al-muallif rahimahullahu taala. Telah kita lewati ucapan yang terakhir dari ucapan al-imam Ibnul Qayyim rahimahullah yang menyebutkan tentang dampak negatif dari menjadikan dauq, yaitu perasaan, sebagai hakim yang memutuskan berbagai macam perkara, masalah akidah, ibadah, akhlak, adab, dan juga yang lainnya. Dikarenakan dauq ataukah perasaan itu antara satu dengan yang lainnya itu mengalami tabayun, yaitu perbedaan, sehingga kalau masalah akidah, akhlak, ibadah, adab, dan juga yang lainnya itu yang menentukan adalah perasaan, maka tentunya antara satu orang dengan yang lainnya akidahnya akan berbeda, akhlaknya juga akan berbeda, demikian pula permasalahan-permasalahan yang lainnya ketika tidak dikembalikan kepada Alkitab dan juga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dikatakan oleh beliau selanjutnya, wa'lam annahu yanbahi ala talibil haqqi ayatluba adillata syar'i bifahmis salafi. Dan ketahuilah bahwasanya sepantasnya bagi seorang penuntut ilmu, bagi seorang talibul haqq, orang yang berusaha untuk mencari kebenaran, ayatluba adillata syar'i bifahmi salafi, untuk dirinya mencari dalil-dalil syar'i dengan pemahaman as-salaf. Ini penting yang disebutkan oleh beliau rahimahullah. Dia berusaha untuk mencari dalil-dalil syar'i, itu dalil-dalil yang bersumber dari Alkitab dan juga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan pemahaman as-salaf, itu dengan pemahaman salafun salih dari para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, kemudian para tabi'in dan juga atba'u tabi'in, karena mereka lah yang mendapatkan rekomendasi dari Allah subhanahu wa ta'ala dan juga dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat tentunya mereka adalah orang yang menimba langsung ilmu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga mereka sangat paham tentang Al-Quran yang diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada Nabi mereka. Demikian pula mereka sangat paham dengan sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena merekalah yang mendengar secara langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula dengan pemahaman para tabi'in, itu muridnya, para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, karena mereka adalah murid pertama dari orang yang pernah berguru secara langsung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula atba'ut tabi'in, yang dikenal dengan qurun al-mufaddalah, generasi yang utama, yaitu para sahabat, para tabi'in, dan para atba'ut tabi'in. Wa illa, maka jika tidak, kata beliau, yaitu jika dia mencari dalil-dalil namun tidak dengan pemahaman para salafus salih, maka kata beliau, fakam min talibin lil haqqi waqa'a fi mahawid dalali. Jika tidak dilakukan hal itu, maka sungguh betapa banyak, kata beliau, orang yang berusaha untuk mencari al-haq namun terjatuh fi mahawid dalali, pada jurang kesesatan. Itu karena dirinya berusaha untuk memahami dalil-dalil Al-Quran ataukah sunnah, namun bukan dengan menggunakan pemahaman salafus salih ridwanullah alaihim ajma'in, ataukah mengesampingkan pemahaman para sahabat, para tabi'in, dan juga para atba'u tabi'in. Sehingga dikatakan oleh beliau, betapa banyak orang yang berusaha untuk mencari al-haq ternyata jatuh pada jurang kesesatan. Bisababi rukunihi ilal qawa'idil mubtada'ati allati ulsiqat bisyari'ati. Yang disebabkan karena kecondongan dia terhadap al-qawa'id al-mubtada'ah. Itu kecondongannya terhadap kaidah-kaidah yang mubtada'ah. Itu kaidah-kaidah yang bid'ah. Kaidah-kaidah yang tidak pernah dikenal oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana kaidah-kaidah tersebut? Ulsiqat bisyari'ati, yaitu ditempelkan. Artinya diembel-embeli dengan embel-embel syariah. Ini adalah kaidah syariah dalam permasalahan ini. Dalam masalah akidah, kaidahnya demikian. Dalam masalah ibadah, kaidahnya demikian. Padahal itu adalah merupakan kaidah-kaidah yang mubtada'ah. Itu kaidah-kaidah yang bid'ah, yang tidak dikenal oleh para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Sehingga karena ada kecondongan terhadap kaidah-kaidah yang semacam ini, dikatakan oleh beliau rahimahullah, wasarat sababan liraddin nususi wa ta'tiliha. Dan menjadilah hal tersebut, kaidah-kaidah yang mubtada'ah, yang sudah diembel-embeli dengan istilah syariah, istilah syariat, menjadi sebab liraddin nususi, menjadi sebab untuk menolak nas-nas yang ada, yaitu nas-nas dalil-dalil dari Al-Quran dan juga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Justru Al-Quran ataukah hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditolak dengan kaidah-kaidah yang mubtada'ah tadi. Al-Quran dibantah dengan kaidah yang mereka bikin dari kaidah-kaidah yang bid'ah. Demikian pula hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibantah dengan kaidah-kaidah yang bid'ah tersebut, yang kata mereka tidak sesuai dengan prinsip kami, tidak sesuai dengan kaidah yang kami pegangi. Padahal itu Al-Quran ataukah hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga poin yang penting yang disebut oleh beliau rahimahullah, bagi seorang yang ingin mencari al-haq, maka penting untuk mencari dalil-dalil syar'i dengan pemahaman salafus salih. Wa ta'tiliha, dan juga menjadi sebab untuk ta'til, itu ta'tilun nusus, yaitu menolak dan juga menghilangkan dalil-dalil Al-Quran dan juga As-Sunnah. Artinya tidak dipakai Al-Quran dan juga Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disampingkan. Yang dipakai adalah kaidah-kaidah yang mubtada'ah, kaidah-kaidah yang bid'ah yang mereka ambil dari ketua-ketua kelompok mereka, hizb-hizb mereka. Fayati man la khibrata lahu bifasadi hadhihi alqawa'id fayadhunnuha shar'iyatan fayaltazimuha fayadhillu. Kata beliau rahimahullah, fayati, kemudian datang, man la khibrata lahu bifasadi hadhihi alqawa'id, kemudian datang orang yang tidak mengetahui, orang yang tidak paham dengan kerusakan dari kaidah-kaidah tersebut, yaitu kaidah-kaidah yang batil, kaidah-kaidah yang mubtada'ah tersebut. Fayadhunnuha syar'iyatan, kemudian dia menganggap bahwa kaidah-kaidah mubtada'ah tersebut, kaidah-kaidah yang batil tersebut, ini adalah merupakan kaidah yang syar'iyah, kaidah yang syar'iyah, yang sesuai dengan dalil-dalil dari Al-Quran dan juga sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena tidak memiliki khibrah, tidak memiliki ilmu bahwasannya kaidah tersebut sebenarnya adalah merupakan kaidah yang bid'ah, yang dicetuskan oleh kelompok tersebut, ataukah pemimpinnya, ataukah tokohnya. Namun karena dia tidak memiliki ilmu tentang kerusakan dari kaidah tersebut, dia anggap itu adalah merupakan kaidah yang syar'iyah. Fayal tazimuha, sehingga dia pun memegangi kaidah tersebut, dia beriltizam, berpegang teguh dengan kaidah yang bid'ah tersebut. Fayadhillu, dan akibatnya dia pun sesat. Ini yang dimaukan oleh beliau rahimahullah. Di antara sawarif anil haq adalah seorang berpegang teguh dengan kaidah yang batil, dengan usul yang batil, sehingga dia tersesat dari jalannya Allah Subhanahu wa taala. Karena ada kaidah-kaidah yang mubtada'ah yang diembel-embeli dengan istilah syariat, kemudian datang orang yang tidak mengetahui kerusakan kaidah tersebut, dianggap itu adalah merupakan kaidah syar'iyah dan dipegangi. Sehingga kata beliau, fal wajibu al-kasfu an hadhihi al-qawa'id wa tamhisuha qabla iltizamiha. Maka yang wajib adalah, kata beliau, al-kasfu an hadhihi al-qawa'id, hendaknya seseorang itu menyingkap, yaitu mempelajari kaidah tersebut, itu kaidah-kaidah yang mubtada'ah tersebut. Artinya diteliti terlebih dahulu, dicocokkan dengan Alkitab dan juga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa tamhisuha, dan juga dibersihkan kaidah-kaidah tersebut dari perkara-perkara yang batil, diteliti dengan seksama, dicocokkan dengan Alkitab dan juga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qabla iltizamiha, sebelum memegangi kaidah tersebut. Ini yang wajib, sehingga dia tidak tersesat, sehingga dia akan tahu hakikat dari kaidah tersebut, apakah sesuai dengan Al-Quran ataukah tidak, apakah sesuai dengan As-Sunnah ataukah tidak. Kalau ternyata sesuai dengan Al-Quran dan juga Sunnah, dia bisa memegangi kaidah tersebut. Sehingga di sini penting, seperti yang diingatkan oleh beliau rahimahullahu taala di atas, bahwasanya bagi orang yang talibun lil haq, orang yang berusaha untuk mencari kebenaran, hendaknya dia mencari dalil-dalil syar'i dengan pemahaman salafus saleh ridwanul alaihim ajma'in. Kemudian kata beliau rahimahullah, qala as-Syaukani rahimahullah, berkata al-Imam as-Syaukani rahimahullahu taala, وكثيرا ما تجد في علم الكلام الذي يسمونها اصول الدين. Dan kebanyakan yang engkau dapatkan pada ilmu kalam, yaitu ilmu kalam yang dinamakan oleh mereka, orang-orang yang menggeluti ilmu kalam tersebut, dengan istilah usul ad-din. Bayangkan, ini ilmu kalam ini diistilahkan oleh mereka dengan usul ad-din, itu prinsip-prinsip agama. Padahal itu adalah merupakan ilmu kalam, ilmu yang sesat, namun dikatakan oleh mereka sebagai usul ad-din. Kata beliau rahimahullah, kata Imam As-Syaukani rahimahullah, Kebanyakan yang engkau dapatkan dalam ilmu kalam, meskipun dinamakan oleh mereka dengan usuluddin, adalah qa'idatan qad takarrarat bainahum washtaharat, yaitu satu kaidah yang telah tetap di antara mereka. Itu kaidah yang sudah takarrarat, sudah tetap diakui dan dipegangi oleh mereka, orang-orang yang menganut pemahaman ilmu kalam, yang mempelajari ilmu kalam, washtaharat. Dan juga kaidah tersebut inilah kaidah yang masyhur, kaidah yang tersebar, yang terkenal. Watalaqqanaha al-akhiru minal awwal. Dan kaidah tersebut adalah merupakan kaidah yang diambil oleh generasi yang belakangan dari generasi yang pertama. Artinya turun temurun diwariskan. Yang akhir mewarisi dari yang sebelumnya, kemudian yang sebelumnya mewarisi dari yang sebelumnya, diambil kaidah yang semacam ini. Karena memang dikatakan oleh beliau, kaidah ini adalah merupakan kaidah yang taqarrarat bainahum washtaharat. Itu kaidah yang sudah tetap dan dipegangi oleh mereka, dan itu sudah masyhur di sisi ahlul kalam. Wa qattuha jisran yadfa'una biha al-ayatil qur'aniyata wal ahaditsan nabawiyata. Kata beliau rahimahullah, dan mereka menjalaninya, itu menjalani kaidah tersebut, kaidah yang dipegangi oleh mereka, sebagai jisran, itu sebagai jembatan. Yadfa'una biha al-ayatil qur'aniyata wal ahaditsan nabawiyata. Bayangkan, kaidah tersebut dijadikan oleh mereka sebagai jembatan untuk yadfa'un, itu untuk menolak al-ayatil qur'aniyah, ayat-ayat qur'aniyah. Dengan kaidah yang ada pada mereka, mereka menolak ayat-ayat Qur'an. Wal ahaditsan nabawiyah, dan juga mereka dengan kaidah tersebut digunakan untuk menolak al-ahadits, itu hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Sehingga ketika kita menyodorkan dalil-dalil dari Al-Quran ataupun dalil-dalil dari As-Sunnah, mesti ahlul kalam itu akan menolaknya. Karena mereka adalah orang-orang yang berpegang teguh dengan ilmu kalam, ilmu mantik, yaitu dengan akal mereka, dengan logika-logika mereka. Sehingga ayat-ayat Al-Quraniyah dan juga Al-Ahadis An-Nabawiyah akan ditolak oleh mereka. Ditolak. Karena menurut mereka tidak masuk akal. Didatangkan ayat lagi, tidak masuk akal. Didatangkan lagi hadis-hadis dari Rasulullah, juga kata mereka tidak masuk akal. Tidak sesuai dengan kaidah yang ada pada mereka. Sehingga ini mengerinya. Ini adalah merupakan perkara yang sangat mengerikan yang ada pada mereka. Yaitu mereka memiliki kaidah yang dengannya mereka menolak ayat-ayat Qur'aniyah dan juga al-ahadith An-Nabawiyah. Maka beliau selanjutnya, fa idza kashafta anha wajadtaha fil asli kalimatan qalaha ba'du hukama'il kalami za'iman annahu yaqtadi dhalika al-aqlu wa yastahsinuhu. Kata beliau rahimahullah, fa idza kashafta anha, dan jika engkau berusaha untuk menyingkapnya, yaitu menyingkap kaidah yang ada pada mereka, meneliti kaidah yang batil yang ada pada mereka, wajadtaha fil asli, niscaya engkau akan mendapatkan dalam prinsip mereka kalimatan qalaha ba'du hukama'il kalami, yaitu satu kalimat yang diucapkan oleh ba'du hukama'il kalam, sebagian hukama, yaitu orang-orang yang hakim dari kalangan mereka ahlul kalam. Akan didapati kata beliau, satu kalimat yang diucapkan oleh mereka, di mana ba'du hukama'il kalam tersebut ketika mengucapkan kalimat tadi, za'iman annahu yaqtadi dhalika al-aqlu wa yastahsinuhu. Dengan menganggap bahwasanya hal itu ucapan yang mereka ucapkan, itu kaidah yang mereka jalani tersebut, yaqtadi dhalika al-aqlu, hal itu ditunjukkan ataukah dituntut oleh akal-akal mereka. Wa yastahsinuhu, dan juga akal tersebut yastahsin, yaitu menganggap baik. Artinya apa? Pegangannya adalah akal. Artinya bahwasanya kaidah yang telah ditetapkan oleh mereka dan dipegangi dan juga masyhur di antara mereka itu, katanya, adalah sesuatu yang ditunjukkan oleh akal-akal mereka. Artinya masuk akal. Dan itu dianggap baik oleh akal-akal mereka. Ini yang diucapkan oleh ba'du hukama al-kalam, sebagian hukama al-kalam, itu ahlul kalam, itu orang-orang yang bijak, katanya. Dari ahlul kalam, mereka menganggap bahwasanya kaidah yang mereka pegangi, yang dengannya digunakan untuk menolak Al-Quran dan juga menolak hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kata mereka, itu adalah sesuatu kaidah yang ditunjukkan oleh akal. Dan akal juga menganggap baik perkara tersebut. Maka kata beliau rahimahullah, walaysa illa mujarradud da'wah 'alal 'aqli. Dan tidaklah hal tersebut, itu anggapan mereka seperti itu, dibantah oleh Al-Imam Asy-Syaukani rahimahullah, walaysa illa mujarradud da'wah 'alal 'aqli. Dan tidaklah hal itu kecuali hanya sekedar mujarradud da'wah 'alal 'aqli, hanya sekedar mujarrad, yaitu sekedar dakwah, itu pengakuan mengatasnamakan akal saja. Artinya akal dituduh oleh mereka bahwasanya akal tersebut ini menunjukkan apa yang mereka fahami, bahwasanya akal tersebut ini sesuai menyetujui kaidah yang mereka bikin, kaidah yang mereka pegangi tersebut. Dan akal menurut mereka itu menganggap baik kaidah yang ditentukan oleh mereka. Ini namanya mengatasnamakan akal. Akal dianggap seperti itu oleh mereka. Wa huwa anhu bari'un, sementara sebenarnya, kata beliau, akal itu berlepas diri dari hal yang demikian. Akal tersebut berlepas diri dari anggapan mereka yang katanya itu sudah sesuai dengan akal. Akal menunjukkan yang demikian dan akal menganggap baik kaidah tersebut. Maka dibantah oleh beliau, itu hanya sekedar pengakuan saja. Padahal akal itu berlepas diri dari hal yang demikian. Kata beliau, kata Imam Asy-Syaukani rahimahullah, fa innahu lam yaqdi bidzalika al-aqlu alladhi khalaqahu Allahu fi ibadihi. Maka sesungguhnya tidaklah yaqdi bidzalika, menunjukkan hal yang seperti itu, akal yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hamba-Nya. Itu akal yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang ada pada hamba-hambanya, sebenarnya, kata beliau, tidak menunjukkan seperti yang mereka klaim tersebut, bahwasanya ini sudah ditunjukkan oleh akal-akal yang sehat, bahwasanya ini dianggap baik oleh akal-akal yang sehat, kata mereka. Padahal kata Imam Asy-Syaukani rahimahullah, fa innahu lam yaqdi bidzalika al-aqlu alladhi khalaqahu Allahu fi ibadihi. Padahal akal tersebut tidak menunjukkan hal tersebut, yaitu akal yang memang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hamba-Nya. Itu akal-akal yang masih lurus, yang sesuai dengan fitrahnya, yang belum rusak, yang belum terkotori dengan berbagai macam kotoran. Maka akal yang seperti itu sebenarnya menolak dan tidak mengakui apa yang mereka klaim tersebut, yang katanya itu sesuai dengan akal, yang itu katanya dianggap baik oleh akal yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'ada beliau rahimahullah, bal qada bihi aqlun qad tadannasa bil bid'i wa taqaddara bit ta'assubi wa butuliya bil jahli bima jaa bihi asy-syar'u. Kata beliau rahimahullah, akan tetapi, kata beliau, qada bihi, yaitu menentukan seperti itu, menunjukkan seperti itu, adalah akal yang sudah tadannasa bil bid'i, yaitu akal yang sudah terlumuri, yang sudah terkotori dengan al bid'ah, berbagai macam bid'ah, wa taqaddara bi ta'assubi, dan juga sudah terkotori dengan at ta'assub, itu fanatik, wa butuliya bil jahli bima jaa bihi asy-syar'u, dan akal tersebut ini ubtuliya, yaitu ditimpakan musibah berupa kebodohan terhadap apa-apa yang dibawa oleh syariat. Ini akal yang dimaksud oleh mereka adalah akal yang semacam ini. Yang menurut mereka, akal itu sesuai, akal tersebut mengakui kaidah yang ditentukan oleh mereka. Sesuai dengan akal, kata mereka. Dan akal itu menganggap baik. Padahal akal yang dimaksud adalah akal yang semacam ini. Yaitu akal yang qad tadannasa bil bid'ah, akal yang sudah rusak, yang sudah terlumuri dengan berbagai macam bid'ah-bid'ah, yang sudah terkotori dengan penyakit ta'asub, dan juga akal yang ubtuliya bil jahli, itu terkena kebodohan, tidak faham terhadap apa-apa yang dibawa oleh syariat yang mulia ini. Itulah akal yang dikatakan oleh mereka, menunjukkan apa yang mereka pegangi tersebut dan menganggap baik apa yang mereka pegangi tersebut. Adapun akal yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang masih lurus, yang belum terkotori dengan berbagai macam kebid'ahan dan juga penyakit-penyakit yang lainnya, tidak mengakui hal tersebut. Waja'a ba'dahu man huwa ashaddu bala'an minhu wa askhafu 'aqlan wa aqallu 'ilman wa ab'adu 'anil syar'i. Kemudian kata Imam Asy-Syaukani rahimahullah, waja'a ba'dahu, dan datang setelah itu orang yang huwa asyaddu bala'an minhu, yang lebih parah lagi, kata beliau, yang lebih parah dari sebelumnya, wa askhafu 'aqlan, dan akalnya itu lemah, wa aqallu 'ilman, dan juga ilmunya itu sedikit, wa ab'adu 'ani syar'i, dan juga jauh dari syariat. Faja'ala dhalika qa'idatan akliyatan daruriyatan. Sehingga orang yang semacam ini yang datang setelah mereka, yang lebih parah kondisinya, seperti yang dikatakan oleh beliau, yang disifati oleh beliau, faja'ala dhalika qa'idatan akliyatan daruriyatan. Menjadikan hal tersebut sebagai qa'idah akliyah, itu qa'idah yang sesuai dengan akal, yang daruriyah, yang mesti harus dipegangi. Ini generasi yang datang setelah mereka, yang katanya ini sesuai dengan akal kata pendahulunya. Orang yang lebih parah yang datang setelah mereka, menjadikan kaidah tersebut adalah kaidah yang akliyah, yang sesuai dengan akal, yang itu harus dipakai, kata mereka. فَدَفَعَ بِهَا جَمِيعَ مَا جَاءَ عَنِ الشَّارِعِ. Sehingga dengan kaidah tersebut, kaidah yang dikatakan tadi, دَفَعَ بِهَا جَمِيعَ مَا جَاءَ عَنِ الشَّارِعِ, digunakan untuk menolak seluruh apa-apa yang datang dari asy-syari', pembuat syariat ini. Itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala ditolak dengan kaidah tadi. Katanya tidak masuk akal. Disodorkan lagi, tidak masuk akal. Sehingga ketika berdebat dengan mereka, ketika seorang sunni membawakan dalil-dalil kepada mereka dari Al-Quran dan juga As-Sunnah, mereka akan marah. Sebentar-sebentar membawakan dalil dari Al-Quran, sebentar-sebentar membawakan dalil dari Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kata mereka itu semuanya tidak masuk akal, kata mereka. Nah, ini orang yang lebih parah kondisinya seperti yang disebutkan oleh beliau. Digunakan untuk menolak seluruh apa-apa yang datang dari asy-syari' dengan anggapan itu tidak masuk akal. Kata beliau, kata Imam Asy-Syaukani rahimahullah, arafa hadha man arafahu wa jahilahu man jahilahu. Mengerti tentang hal ini itu orang-orang yang memang mengerti, dan tidak mengetahui tentang hal ini yaitu memang orang-orang yang jahil, yang tidak mengerti tentang perkara ini, itu bahaya yang semacam ini. Ini apa yang dinukil al-muallif rahimahullah dari ucapan al-imam Asy-Syaukani rahimahullahu taala. Maka dari penjelasan beliau rahimahullah menunjukkan kepada kita bahayanya berpegang dengan usul al-fasidah, yaitu prinsip yang rusak seperti yang digambarkan oleh beliau. Di antara prinsip yang rusak adalah menjadikan akal, menjadikan dawuk ataukah yang lainnya itu sebagai hakim, sebagai hakim yang memutuskan perkara-perkara mereka, baik dalam masalah akidah, masalah akhlak, masalah ibadah, masalah manhaj, dan juga yang lainnya. Maka kerusakannya luar biasa seperti yang dikatakan oleh Al-Imam Asy-Syaukani rahimahullahu ta'ala. Cukup yang dikatakan oleh beliau menunjukkan bahwasannya kaidah yang batil itu akan membuat kerusakan yang luar biasa. Karena dengan kaidah yang batil tersebut digunakan untuk menolak dalil-dalil dari Alkitab dan juga dalil-dalil dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita masuk pada suarif yang berikutnya yang disebut oleh beliau rahimahullah, yaitu yang ke-29. Kata beliau rahimahullah, sudurul batili min syaikhin lahu qabulun. Di antara suarif, sesuatu yang bisa memalingkan seseorang dari al-haq adalah sudurul batil, yaitu munculnya kebatilan, min syaikhin lahu qabulun, dari seorang syaikh yang dia memiliki penerimaan, artinya diterima oleh manusia. Jadi judulnya saja apa? Sudah mengerikan. Itu seorang syaikh, muncul darinya suatu kebatilan. Dan kondisi dari syekh tersebut, ini adalah syekh yang diterima ucapannya, petuah-petuahnya, dan juga yang lainnya. Sehingga ketika muncul kebatilan dari seorang yang semacam ini, tentu banyak yang terfitnah. Banyak yang mengikuti apa? Kebatilan. Sehingga dimasukkan oleh al-muallif rahimahullah, poin yang semacam ini sebagai salah satu dari sawarif anil haq, yaitu jika munculnya kebatilan tersebut dari seorang syekh yang diterima oleh kaum muslimin, yang didengar oleh kaum muslimin dan juga seterusnya. Kata beliau rahimahullah menjelaskan di sini, qad yasdurul khata'u wal batilu min imamin lahu qabulun wa mahabbatun min atba'ihi wa talamidihi wa'amatil muslimin. Kata beliau rahimahullah, terkadang akan muncul yang namanya al-khata', itu kesalahan, kekeliruan dan kebatilan dari seorang imam. Itu seorang imam, itu imam dalam agama Islam ini, apakah dia seorang syekh ataukah seorang kiai ataukah seorang ustadz ataukah yang lainnya. Yang jelas dia adalah imam, itu yang ditokohkan, yang dipanuti. Maka boleh terkadang yang namanya kesalahan, yang namanya kebatilan, itu bisa muncul dari seorang imam yang kata beliau, lahu qabulun wa mahabbatun min atba'ihi, yang dia sangat diterima dan juga sangat dicintai oleh atba'ihi, pengikut-pengikutnya. Orang yang biasa hadir di majelisnya, orang yang biasa mendengarkan taklim-taklimnya, petuah-petuahnya, mengikutinya, wa talamidihi, dan juga murid-muridnya, wa amatil muslimin, bahkan mayoritas kaum muslimin, diterima dan juga dicintai. Ini kata beliau, terkadang yang namanya kesalahan dan kebatilan muncul dari sosok yang semacam ini, seorang imam, seorang syekh, seorang guru yang dia itu diterima dan juga dicintai oleh pengikutnya, oleh murid-muridnya, bahkan amatul muslimin, mayoritas kaum muslimin. Karena kondisi imam yang semacam ini, seorang tokoh yang semacam ini, ketika muncul kebatilan dari orang yang semacam ini, kata beliau, fayaruju hadal batilu ala muhibbihi lima ya'lamunahu min hali syaikhihim min taharri sunnati wa talabil haqqi fayanqaduna liqaulihi. Kata beliau rahimahullah, sehingga kebatilan yang muncul, kekeliruan yang muncul dari imam yang semacam ini yaruju, menjadi laris ala muhibbihi, yaitu pada orang-orang yang mencintainya, itu orang yang cinta kepada imam tersebut, karena imamnya ini adalah tokoh yang didengar dan diikuti, diterima masyarakatnya. Ketika muncul kebatilan, maka yaruju, akan laris kebatilan tersebut di al-muhibbih, itu orang-orang yang mencintainya. Kenapa? Lima ya'lamunahu, dikarenakan mereka, orang-orang yang mencintai imam tersebut, yang muncul darinya kebatilan atau kekesalahan, lima ya'lamunahu, dikarenakan mereka mengetahui min hali syaikhihim, mereka mengetahui kondisi dari syekh mereka, min taharris sunnati, dikenal imam tersebut adalah taharris sunnah, orang yang benar-benar berusaha untuk mencari sunnah, berusaha untuk berjalan dan meniti sunnah, dikenal. Si fulan, yaitu dari syekh ini, imam ini, ustaz ini, ataukah kiai ini, dikenal di masyarakatnya, di antara para pengikutnya, di antara para pecintanya, dia adalah orang yang sangat berhati-hati untuk mencari sunnah, sangat meniti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa talabil haqqi, dan juga dikenal kondisi syekhnya adalah orang yang talabil haqq, benar-benar berusaha untuk mencari kebenaran. Fayan qaduna liqaulihi, sehingga mereka ini orang-orang yang mencintai syekh tersebut, yang muncul darinya al-khata' wal batil, yanqaduna liqaulihi, mereka itu tunduk mengikuti ucapannya. Padahal apa? Ucapannya tersebut muncul kebatilan. Namun karena yang dilihat biasanya gurunya tersebut, syekhnya itu adalah orang yang dikenal taharri as-sunnah, orang yang berusaha untuk mencari as-sunnah, wa talabil haqq, dan juga mencari al-haq, sehingga apa yang diucapkannya meskipun itu mengandung kebatilan akan diikuti, akan tunduk kepadanya. Wa tahjubuhum mahabbatuhu an mulahadati khata'ihi wa raddihi, dan kecintaannya, kecintaan dia, yaitu kecintaan mereka terhadap imam tersebut yang muncul darinya kebatilan ataukah kesalahan, kecintaannya ini tahjubuhum, akan menghalangi mereka an mulahadati khata'ihi, untuk memperhatikan kesalahannya dan juga membantahnya. Karena apa? Sudah terlanjur cinta. Itu cintanya kepada alim tersebut, cintanya kepada syekhnya tersebut, ini justru menghalangi dia untuk memperhatikan, melihat kesalahannya dan juga membantahnya. Kenapa? Karena tadi, karena yang biasa dia lihat dari gurunya, dari syekhnya, dari kiyainya, itu adalah perkara-perkara yang thayyib, perkara-perkara yang baik. Taharris sunnah, dia berusaha untuk mencari sunnah. Talabul haq, mencari al-haq. Dan juga perkara-perkara yang baik, berusaha untuk mengikuti kalam ulama misalnya, ataukah berusaha untuk mencocoki dalil-dalil Al-Quran dan juga as-sunnah, dikenal seperti itu. Padahal muncul darinya apa? Kebatilan ataukah kesalahan. Karena rasa cintanya, cinta tersebut menghalangi untuk memperhatikan kesalahan yang muncul darinya dan membantah kesalahannya. Maka dikatakan oleh beliau rahimahullah, wal hubbu la syakka annahu yu'mi wa yusim. Dan yang namanya cinta, kata beliau, yang namanya cinta itulah syakka, tidak diragukan lagi bahwasanya cinta tersebut itu bisa yu'mi wa yusim, bisa membuat buta mata seseorang dan juga membuat tuli telinga seseorang. Ini kalau seseorang sudah kadung cinta, maka cintanya tersebut akan menjadikannya buta, akan menjadikan telinganya menjadi tuli, tidak mau mengamati apa yang ada pada gurunya, tidak mau mendengar kesalahan-kesalahan yang itu sebenarnya muncul dari gurunya, yang disampaikan oleh pihak yang lainnya misalnya. Namun karena rasa cintanya tersebut menghalangi dirinya untuk mulahadah khata'ihi wa raddihi, untuk mencermati, memperhatikan kesalahannya dan juga bisa membantahnya. Sehingga dikatakan oleh beliau, wal hubbu la syakka annahu yu'mi wa yusim, yang namanya cinta itu bisa membuat buta dan juga bisa membuat tuli, kata beliau. Qala Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, berkata Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, wal muradu bihi, dan yang dimaukan dengan hal itu, yaitu bahwasanya cinta itu yu'mi wa yusim, adalah kata beliau, anna hubbaka li syai'i yu'mi wa yusim an ta'ammuli qaba'ihi wa masawihi. Yang dimaukan adalah bahwasanya hubbaka, cintamu kepada sesuatu, sesuatu di sini umum, apakah engkau cinta kepada syekh, cinta kepada guru, ustaz ataukah yang lainnya, ataukah cinta kepada seseorang, terhadap kelompok tertentu, terhadap kabilah ataukah yang lainnya. Maka beliau, anna hubbaka, bahwasanya kecintaanmu terhadap sesuatu, yu'mi wa yusim, itu bisa membuat engkau buta dan juga bisa membuat tuli, an ta'ammuli qaba'ihi, untuk mencermati, untuk memperhatikan qaba'ihi, itu mencermati qabih-qabihnya, itu perkara-perkara yang jelek darinya, yaitu dari sesuatu yang kau cintai. Karena sudah cinta, maka matamu seolah-olah tidak melihat sesuatu yang jelek pada yang dicintai. Tidak melihat kejelekan-kejelekan ada pada yang dicintai oleh engkau. Yaitu anta'ammuli qaba'ihi wa masawihi. Yaitu untuk mencermati, memperhatikan kejelekan-kejelekannya dan juga masawinya, itu kejelekannya sama. Fala taraha wa la tasma'uha, sehingga engkau tidak melihatnya dan juga tidak mendengarnya. Wa in kanat fihi, meskipun itu sebenarnya ada pada sesuatu yang kau cintai. Sebenarnya ada. Namun kenapa? Dihalangi oleh rasa cintamu kepadanya. Sehingga dikatakan oleh para ulama seperti Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, bahwasanya al-hubbu itu yu'mi wa yusim. Bahwasanya cinta itu bisa membuat buta dan juga bisa membuat tuli. Kemudian kata beliau, waqala Sa'lab fi ma'nahu. Berkata Sa'lab fi ma'nahu, itu yang semakna dengan ucapan Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, yang dimaksud bahwasanya cinta itu yu'mi wa yusim. Kata beliau, yu'mil aina anin nadari ila masawi'ihi. Wa yusimmul uduna anistima'il adli fihi. Yaitu bisa membuat buta mata dari mencermati, dari memandang kejelekan-kejelekannya. Itu kejelekan yang dicintai. Wa yusimmu al uduna, dan juga membuat tuli telinga-telinga dari mendengarkan al adla fihi, yaitu yang adil padanya. Ini makna bahwasanya cinta itu bisa yu'mi wa yusim, seperti yang dijelaskan oleh beliau rahimahullahu taala. Ini sebagai mukaddimah yang disebutkan oleh beliau rahimahullah. Adapun kelanjutannya fa insyaallah kita akan lanjutkan pada kesempatan yang mendatang bidnillah subhanahu wa taala, karena sudah isya. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.